الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه الأبرار القادة الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يمتاز فيه أصحاب الشمال عن أصحاب اليمين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات، فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، معاشر المسلمات، الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات، bapak-bapak dan ibu-ibu، saudara-saudara dan saudari، kaum muslimin dan muslimat yang hadir maupun menyaksikan، jemaah masjid Al-Jumaah Salat Subuh di Masjid Zaid Ibn Thabit radhiyallahu ta'ala Pekanbaru yang saya muliakan، yang saya hormati، yang saya cintai. Alhamdulillah، kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena atas taufiknya، rahmat dan karunianya، kita bisa menikmati majelis ini dan sebelumnya solat subuh berjamaah. Harapan kita kepada Allah sangat besar، mudah-mudahan Allah memberi kita pahala yang besar، karena sesungguhnya yang datang ini adalah orang-orang besar yang dibanggakan oleh Allah di depan para pembesar di samping Allah yang maha besar. Semoga tidak satu pun kita kecuali mendapatkan rahmatnya، diberikan sakinah kepadanya dan dikeliling dijaga oleh para malaikatnya dan dibanggakan di masyarakat langit hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Dan di saat hari kiamat mudah-mudahan kita diizinkan dapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Shalawat dan salam kepada nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya saya juga bersyukur karena subuh ini bisa bersama tuan-tuan dan puan di sini. Kalau menurut aturannya saya di Jakarta karena anak sedang sakit sedang dirawat. Cuman nampaknya dia dah mulai dewasa. Tapi tidak usah pikirkan saya. Di sini banyak teman yang jaga. Maka silakan Abi menjaga kajian-kajian bersama umat. Akhirnya antara memilih pergi atau tidak dia sulit juga. Kalau pikir cakap uang, cakap orang, masa anak sakit tak ditengok, ya kan? Kalau pikir perasaan saya nak pergi juga. Tapi karena berkali-kali diteleponnya jangan datang. Ini curiga juga, ini tidak sayang lagi sama orang tua. Tapi pikirannya begitu. Karena besok tanggal 9 sampai tanggal 13 Abi kesini lagi. Tempo lagi, belum lagi yang lain-lain. Jadi oleh sebab itu belum lagi belum tentu saya lagi yang sakit selepas itu, la qadarullah, saya tidak tahu. Jadi tolong bantu doakan, mudah-mudahan Allah menjaga dan menyembuhkan, ya amin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selesai Imam Asy-Syafi'i menjelaskan al-bayanul awal, yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita umatnya, kepada kita hambanya yang beriman kepadanya, yaitu yang pertama Allah jelaskan, ditambah lagi penjelasannya, jadi kuatkan lagi, jadi ada keterangan yang sifatnya tambahan, yang kalau tidak jelaskan bagi sebagian besar itu sudah cukup, tapi ada kemungkinan bagi sebagian lain tidak cukup, maka Allah berikan keterangan, karena Allah mensifati kitabnya dengan bilisanin arabiyin mubin, bahasa Arab yang menjelaskan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, saya jadi teringat dulu orang-orang dulu, karena mereka paham bahasa dan cerdas akalnya, tidak bercampur-campur ilmunya dengan ilmu timur dan barat, utara dan selatan, cepat pahamnya Al-Quran dan Sunnah tanpa keedah-keedah. Tidak ada keedah nausorok ibu ya, tidak ada keedah usul fikihnya, tapi mereka adalah ahlinya. Seperti orang Arab, dia tidak pandai nausorok kadang, tapi bahasa Arab, bahasa Arab pandai. Kalau orang kita pandai nausorok bahasa Arab, tidak pandai, nyalahkan orang bahasa Arab pandai. Jadi kalau ada orang salah berbahasa Arab pandai. Sama hari ini orang kadang menyalahkan pemahaman, pandai berkaidah pandai, tapi kadang pemahaman tak pandai. Berapa banyak keapal kaidah tapi ketika diterapkan melenceng pemahamannya kemana-mana. Jadi tidak mesti semua yang hafal kaidah pandai menerapkannya. Sebagaimana tidak semua orang yang pandai kaidah baik nahu dan sorab langsung otomatis pandai bahasa Arab, atau orang yang pandai kaidah usul fikih langsung pandai fikih, atau orang yang hafal kaidah mantik langsung pandai berpikir dengan jernih, tidak mesti. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka kita minta kepada Allah diberikan pemahaman. Allah yang berikan pemahaman yang benar. Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang hak itu hak. Tunjukkan saja enggak? Warzuqna ittiba'ah. Berikan kami rezeki mengikutinya. Wa arinal batila batilan. Tunjukkan pada kami kebatilan itu batil. Warzuqna ijtinabah. Beri kami rezeki untuk menjauhinya. Sebab ada yang tahu hak tapi tak dapat rezeki mengikutinya. Tahu batil tapi tak bisa dapat rezeki menghindarinya, karena ada hal-hal baik syubhat maupun syahwat yang meliputi. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa amalan salihah. Amin. Masuk yang kedua, al-bayan as-sani, babul bayan as-sani. Bagaimana pula cara Allah SWT dalam membuat atau memberikan penjelasan dalam Al-Quran Al-Karim, dalam Quran Al-Karim Subhanahu wa ta'ala. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih, babul bayan as-sani, bab tentang al-bayan as-sani, penjelasan keterangan yang kedua. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn." وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُوبًا فَاتْطَهَرُوا. الآية dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. Apabila kalian berdiri hendak salat, apabila kalian berdiri hendak salat, artinya apabila kalian berkeinginan salat, di situ ada takdirnya إِذَا أَرَدْتُمُ الْقِيَامَ إِلَى الصَّلَةِ, bila kalian hendak mendirikan salat. Apa yang kalian lakukan? Faghsilu wujuhakum. Basuh muka kalian. Di sini Allah tak sebutkan fatawaddau karena ada jelas. Makanya bahasa Arab kalau ada jelas tidak dijelaskan lagi. Nah, fatawaddauna. Faghsilu, karena orang paham bila basuh muka menjelang salat itu namanya wudu. Faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian, tangan-tangan kalian sampai ke siku. Jadi disebutkan sampai ke siku, karena tangan al-yadu dalam bahasa Arab sampai pergelangan. Maka kalau seandainya tidak disebutkan ilal marafiq, bisa saja secara bahasa orang Arab paham bahwa membasuh tangan hanya sampai ke siku, macam basuh tangan sampai ke pergelangan seperti basuh tangan mau makan. Tapi ketika Allah jelaskan ilal marafiq, oh berarti tidak hanya telapak tangan sampai, tetapi sampai kepada siku. Ilal marafiq. Wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wa arjulakum ila al-ka'bayn, dan kaki kalian sampai ke dua mata kaki. Karena rijl, rijlu itu juga sampai di dua mata kaki sudah disebut dengan rijl. Qadam. Tetapi ketika disebutkan sampai ila al-ka'bayn berarti bukan hanya sekedar telapak kaki. Karena kaki itu kalau dalam bahasa terjemahan kita semuanya asal rijal kaki ya, asal qadam kaki ya, sampai rukbah lutut pun disebut kaki juga nana. Tapi kalau masa ada batas-batas. Wa arjulakum ilal ka'bah, dan kaki kalian sampai ke buku lali. Tahu buku lali? Tidak ada tinggal bahasa Melayu. Buku lali yang tua-tua tahu nih. Tidak tahu buku lali, belum tua. Coba yang tahu tunjuk tangan. Ah, ada tua. Ini pasti kan satu tunjuk tangan. Antum tahu juga, ada tua. Masya Allah. Jadi buku lali itu mata kaki. Kalau bahasa lamanya buku lali namanya itu. Kalau bahasa orang Malaysia masih pakai sampai sekarang. Kalau kita dah sudah mata kaki, karena sering makan mata sapi. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Wa arjulakum ilal ka'bah, wa in kuntum junuban fattaharu. Dan bila kalian dalam keadaan junub, fattaharu, maka bersucilah. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, wa qala wala junuban illa abiri sabin. Dan tidak pula orang yang junub boleh diam di masjid. Illa abiri sabil, kecuali hanya sekedar lewat. Illa abiri sabil, kecuali lewat. Kalau duduk berdiam tak boleh. Kalau lewat boleh. Ya. Kalau lewat boleh. Sebagian orang mengatakan makruh, tapi Al-Quran mengatakan kalau lewat boleh. Fa'ata kitabullah 'alal bayani fil wudu dun al-istinja bil hijara wa fil ghusli min al janabah. Maka kitabullah, Al-Qur'anul Karim, menjelaskan atau mendatangkan keterangan tentang wudu. Tentang wudu. Dun al istinja bil hijara, tapi tidak menjelaskan hukum istinja dengan batu. Itu bersuci dari buang hajat besar atau hajat kecil dengan menggunakan batu. Nah, disebut juga dengan al-istitabah atau al-istijmar. Wa fil ghusli min al-janabah. Dan Allah juga tidak menjelaskan keterangan tentang mandi janabah. Kalau wudu dijelaskan ya tuntas. Basuh muka, kemudian tangan sampai siku, sapu kepala, kemudian basuh Ini rukunnya kan? Nah, ini rukun wudu. Nah, kemudian tidak dijelaskannya istinja bagaimana. Padahal pada umumnya orang menjelang berwudu atau menjelang mandi junub rata-rata melakukan istinja, istitabah. Karena apa? Karena orang salat biasanya tidak boleh bukan biasanya, harus menghilangkan segala yang mengganggu salat. Di antaranya adalah menahan buang hajat. Bahkan kalau hajat datang boleh meninggalkan salat. Padahal meninggalkan salat tidak boleh kan? Tapi kalau datang hajat boleh meninggalkan salat. Apalagi kalau sudah keluar hajat. Kalau keluar tidak ada ampun lagi. Ya, ya Pak ya. Jadi hajatnya luar biasa Allah perhatikan. Baik hajat masuk maupun hajat keluar. Hajat masuk jangan salat bila makanan sudah tersedia. Makanya sekarang sholat dulu karena makanan belum disiapkan. Kalau sempat disiapkan, makan dulu kita. Tapi lepas ini insya Allah katanya. Kalau ada saya tidak tahu nih bagi ini. Kalau tidak tahu di awal nih singkat-singkat dikit aja. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi hajat biasanya diperhatikan. Sebelum dan bahkan di dalam. Maka Allah tidak jelaskan secara gamblang di situ. Nah, summa kana, kemudian lebih jelaskan. Ini poin pertama yang dicatat oleh garis bawahi oleh Imam Syafi'i tadi. Allah jelaskan tentang wudu dalam Al-Qur'an, tapi tak jelaskan sebelum wudunya, itu istinja, baik menggunakan air maupun menggunakan batu. Tapi di sini beliau sebutkan istinja bil hijarah, dengan batu. Subhanallah, ini juga Imam Syafi'i nak tunjukkan ke kita bahwa istinja boleh digunakan untuk istinja bersuci dengan batu. Padahal dalam kitab-kitab pada umumnya dan kita fikih bahwa untuk pakai air pakai istinja namanya, kayak air. Tapi kalau untuk pakai batu namanya istijmar atau istitabah. Ini ingin Imam Syafi'i menjelaskan kepada kita pula bahwa istinja digunakan untuk semuanya. Bahasa ini istinja dengan air atau istinja dengan itu. Dan Imam Syafi'i hujjah bil lughah, kata Ibn Hisham An-Nahwi, bahwa Imam Syafi'i mengatakan sesuatu maka perkataannya dalam bahasa Arab menjadi hujjah, karena dia imamun fil lughah, juga imam dalam bahasa Arab. Di mana dia? Karena nyusu sama orang Badui di luar. Jadi dia memang sering datang ke perkampungan-perkampungan Badui. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu cari bahasa yang asli, pergi ke kampung-kampung Badui. Kalau kampung saya tidak Badui lagi ya. Dah loju. Kalau dah naik Honda dah loju-loju di Sunda lagi. Kampung Badui yang tak ada TV dalamnya. Sebab kalau ada TV rusak bahasa. Mohon maaf yang punya TV ya. TV merusak bahasa. Lah. Ya, jangan marahin. Nah, memang TV yang berusaha bahasa. Nah, karena bahasanya banyak bahasa bercampur-campur. Sebagaimana, mohon maaf juga kepada akademisi, mereka juga termasuk punya andil merusak bahasa. Karena dianggap tidak ilmiah bila tidak pakai istilah asing. Ini saya sangat anti, mohon anti ya. Nah, saya sangat mencintai bahasa kita. Bahasa kita itu lebih luas dari bahasa asing. Cuman kenapa para akademisi bangga dengan bahasa asing? Gunakanlah bahasa kita. Masya Allah, Indonesia punya 727 bahasa. Kaya kita. Ini lebih kaya dari Inggris dari Perancis itu. Ya Pak. Yang pertama yang menjuaranya Papua Nugini Pak. Tidak cukup bahasa kita pinjam sama Papua Nugini. Ini tidak jauh-jauh pergi ke Inggris, jauh pergi ke Belanda, jauh pergi ke Jerman. Ya, kita punya sama juga, kita punya kaya alam tapi jual dulu murah ke orang beli mahal. Itu hebatnya kita itu. Jual murah beli mahal. Buat sepatu Cibaduyut jual 45 ribu, lalu diberi kecap Nike, nah, Nike Ardila, Nike, nah, atau E di Dasman. Nah, habis itu diimpor lagi ke Indonesia. Berapa dijual? Nike berapa jual? Tak jual. Naik, tak tahu ya, saya tak tahu, tak pernah pakai. Adidas, saya juga tak pernah pakai. Sebenarnya dituduh itu produk saya. Nah, berapa jual? Naik? Jutaan, Masya Allah. Itu. Jual minyak mentah, beri masak, sama harganya? Nah, kita memang hebat, memang. Kita memang hebat pemurah. Eh? Sama tenaga kerja banyak di sini, digaji murah. Ambil tenaga lain, digaji, Masya Allah. Kawan-kawan kadang-kadang teman-teman ya, selalu mencemooh orang Arab tu bodoh, bodoh, bodoh kali ya. Saya bilang memang orang Arab tu bodoh, betul. Ya, bodohnya di mana? Kalau mereka ambil tenaga kerja dari luar, mereka tetap jadi bos. Mereka tetap jadi bos. Kalau kita ambil tenaga dari luar, kita jadi jomos. Nah, mereka lebih hebat dari kita. Kita lebih hebat. Kalau kita ambil ekspatriat dari luar, mereka jadi bos. Kalau kita jadi jomos. Pesanan enggak? Si bodoh-bodohnya orang Arab tetap jadi bos. Si bodoh-bodohnya orang Arab tetap jadi bos. Anda punya duit, nangis darah pun tak bisa. Harus pakai nama mereka. Kalau kita tidak, rakyat biasa, nangis darah pun air matanya tidak bisa jadi bos. Harus orang lain. Mana yang hebat? Hebat kita dong. Harus bangga dengan kita. Harus bangga dengan kita. Kita pemurah sama orang. Bawa lah. Habis itu jual semua kami mahal-mahal. Nah, ini bahasa apa? Ini usah kritik. Tidak. Maksud saya untuk mengatakan Imam Syafi'i, Imam fil lughah. Jadi ilmu bahasanya tidak rusak. Kalau kita bahasa kita banyak rusak gara-gara memakai bahasa asing. Makanya saya ke mahasiswa saya tekankan, kalau saya bimbing bahasa asing saya kurangi, kalau tidak bisa dihilangkan sekali. Kurangi pakai bahasa Indonesia Raya. Saya masih ingat sumpah pemuda. Gini-gini pun dituduh juga radikal. Ya, segini pun dituduh juga radikal. Karena tidak pakai salam Pancasila. Kau muslimin dan muslimat dalam artinya. Ya, gunakan bahasa kita ya. Nah, sedapat mungkin kita guna bahasa. Sebab saya melihat majunya ulama dulu kita ke bahasa Arabnya tidak bercampur-campur. Ilmu Islam maju dengan bahasa asli Arabnya. Kalau di dunia pun, negeri yang maju, coba tuh di dunia, di sains teknologi, negeri mana yang maju pak? Pekanbaru? Sebutlah salah satu negara. Jepun ya, Jepang apa Jepang? Jepang, tahu sih orang mana beliau. Jepang ya, orang Jepang, mereka bahasa pendidikan pakai bahasa apa? Bahasa Jepang. Bahasa Jepang asli. Siap? Apalagi yang maju Ustaz? Britain. Tahi Masya Allah, mantap-mantap bahasa Inggris orang Britain. Terjemahkanlah dong. Inggris Masya Allah. Inggris ya. Kalau kami Inggiri namanya. Inggris. Pakai bahasa mereka Inggris. Bangga mereka menyadur istilah Melayu. Enggak. Dan seterusnya, Jerman, bahasa Jerman. Kalau nak maju tuan-tuan, kembali ke bahasa Indonesia Raya. Nak maju. Kalau tidak cerita aja. Jelas, karena bahasa itu kekuatan. Kekuatan kita. Ya, kekuatan. Di bahasa ada nyerah, apalagi di piti. Di bahasa saja kita sudah nyerah. Demikian juga dengan agama. Rusaknya pemahaman agama gara-gara bahasa. Tidak menggunakan bahasa Arab. Kalau nak lebih jelas, nanti kita belajar tentang masalah ini. Sekarang kita masuk ke Imam Syafi'i. ثم كان أقل غسل الوجه والأعضاء مرة واحدة. Kemudian sedikit-dikitnya membasuh muka dan anggota wudu yang lain marratan wahida, sekali-sekali saja. Oh, marratan sekali-sekali, basuh muka sekali, basuh tangan sekali, tangan kiri sekali, apa lagi? Hah? Al-mashu sekali, dan membasuh ya, kalau kepala tidak dibasuh ya, kepala diusap benar, dan membasuh kaki sekali, marratan. Dari mana dapat itu? Ya dari bahasa Arab. Karena mujarradu ghaslin, sekedar membasuh satu kaki, sudah disebut dengan ghasl dalam bahasa Arab. Sudah disebut ghasl. Jadi secara bahasa, saya membasuh tangan walaupun sekali tak basuh, itu sudah disebut membasuh. Baik. Jadi sedikit-dikitnya, tidak ada setengah membasuh, ada? Setengah membasuh? Tidak ada setengah. Makanya saya basuh muka setengah. Sah? Ya tidak lah. Membasuh itu sekali cukup. Wahtamala mahu akthar minha. Dan ada kemungkinan pula kalimat al-ghaslu dipakai untuk membasuh lebih dari satu kali. Saya ulangi, membasuh satu kali itu sudah disebut al-ghaslu, dan bisa saja membasuh dua kali disebut juga ghaslu, membasuh tiga kali disebut juga membasuh. Nah, ini maknanya. Fabayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wudhu marratan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan wudhu itu satu kali. Wa tawadda'a thalathan. Sebagaimana beliau juga berwudhu tiga kali. Wa dalla 'ala anna aqall ghasl al-a'dha yujzi. Ketika Nabi mencontohkan wudhu sekali-sekali, dua-dua kali, tiga-tiga kali, menunjukkan menjadi dalil oleh ulama. Ya, menjadi dalil ketika Nabi kadang berwudu sekali basuh dan kadang berwudu dua kali basuh, kadang berwudu tiga kali basuh, ini menjadi bukti bahwasanya berwudu dengan jumlah paling sedikit yaitu satu kali sudah cukup. Artinya sudah sah. Kenapa? Nabi yang contohkan. Dan bahasa mendukung. Walaupun bahasa tadi mengandung kemungkinan-kemungkinan, ternyata hadis memperkuat kemungkinan tersebut. Wa anna aqalla adadil ghasli wahidatun. Dan bahwasanya hitungan membasuh paling sedikit adalah satu kali. Wa idza ajza'at wahidatun fa thalathu ikhtiyar. Bila seandainya satu kali sudah cukup, maka membasuh tiga kali pilihan. Boleh memilih nak membasuh tiga atau lebih. Tapi kalau satu kali wajib, karena tidak ada setengahnya. Satu kali wajib, karena tidak sebut membasuh kalau tidak sampai satu kali. Baik. Wadallat as-sunnah ala annahu yujzi fil istinja thalathatu ahjar. Tapi dalam Quran tidak dijelaskan tadi, tapi dalam sunnah dijelaskan ala annahu yujzi fil istinja salah satu ahjar. Ternyata berbeda hukum istinja, walaupun masuk bab taharat, masuk bab suci, ya kalau berwudu sekali cukup. Tapi istinja dijelaskan oleh sunnah tidak cukup kecuali tiga. Padahal mengusap, kan istinja kan diusap dengan batu atau dengan yasir atau dengan tisu sekarang, sekali sudah dihitung mengusap dalam sisi bahasa. Tetapi syariat tidak mengizinkannya. Syariat tidak mengizinkannya karena tidak satu pun dalil yang menunjukkan bolehnya satu kali. Kalau untuk ada dalil yang membolehkan satu kali, Berarti ketika wudu ada dalilnya satu kali, boleh dilakukan. Ketika istinja tak ada dalilnya satu kali, maka tidak boleh dilakukan. Jelas? Jadi kembalinya semua ke dalil. Walaupun sekali, sekali usap dah bersih, tapi Nabi SAW tetap memakainya tiga kali. Wallahu a'lam. Nggak tahu pakai kompresor sekali sembur selesai tidak. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wadalla an-nabi sallallahu alaihi wasallam yakunu minhu wudhu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang apa yang dengannya terjadi wudhu. Wa ma yakunu minhu al-ghusl, dan dari bagaimana pula mandi yang cukup secara syar'i. Wadalla ala anna al-ka'baini wal-mirfaqaini mimma yughsal. Dan ditunjukkan pula oleh Nabi SAW bahwasanya dua mata kaki dan dua siku termasuk yang dibasuh. Nah, li'anna al-ayata tahtamilu ayyakuna haddaini lil-ghasli. Karena ayat menunjukkan atau ayat mengandung kemungkinan atau multi tafsir. Di antara tafsirnya adalah siku dan mata kaki hanya batas. Batas tidak ikut dibasuh. Karena secara bahasa bisa begitu. Tapi datanglah ayat at-afwan. Hadis Nabi Sunnah Nabi SAW menjelaskan bahwa siku termasuk yang dibasuh. Bahwa mata kaki termasuk yang dibasuh. Maka hakikat lughah ini, hakikat lughah, walaupun secara bahasa boleh dua-duanya, tetapi sunnah hakikatun syar'iyah menjelaskan bahwa di sini tidak boleh kecuali dibasuh. Karena memang terjadi khilaf di antara ulama kita dalam bab ini. Halil ghayatu laha hukmul mughayyah am laysa laha hukmul mughayyah. Batas hukumnya sama dengan yang dibatasi atau hukumnya berbeda? Tentu saja jumhur pada umumnya mengatakan al ghayah laha hukmul mughayyah, yaitu batas mengambil hukum yang dibatasi. Batas kan siku nih, yang dibatasi adalah tangan kan. Nah, hukum membasuh tangan hukumnya apa? Wajib. Membasuh siku wajib juga menurut syariat ini. Kalau menurut hakikat bahasa tadi, nak dibasuh tak tidak sama. Jelas? Karena ghayah secara bahasa bisa saja hukumnya berbeda. Misalnya jalan batas rumah kita, jalan masuk rumah kita enggak? Bagian kita enggak? Pas dihitung NJOP-nya masuk enggak? Enggak masuk kan? Iya. Saya ulang lagi. Ada namanya DMJ. Apa artinya? Daerah milik jalan ya. Masya Allah, banyak daerah jalan. Di daerah jalan ini tak masuk rumah kita. Walaupun aslinya tanah kita. Jadi tidak masuk dalam hukum. Ya secara bahasa, batas bisa masuk hukumnya dengan yang dibatasi dan bisa tidak. Nah di sini perlu keterangan sunnah. Dalil kalau Al-Quran tak ditemukan, seperti kata Nabi Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu, ya kalau tidak dapat dalam Al-Quran, di mana kau cari? Dalam sunnah. Jadi tertib dalil itu Al-Quran, sunnah. Segitu ya. Kenapa Nabi tak sebut ijma'? Karena ijma' tak berlaku di zaman Nabi. Ijma' tak berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Mu'az katakan, kalau tak dapat dalam sunnah, kau pakai apa? Pakai qiyas. Ajtahidu ra'yah. Saya ijtihad. Berarti qiyas. Makanya para ulama ada yang mengatakan qiyas lebih tinggi dari ijma'. Kenapa? Karena qiyas sudah diakui sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ijma' tidak. Tidak pernah sahabat sepakat untuk melawan Rasulullah. Ada? Tidak ada kan? Kalau terjadi ijma karena mengikut Rasulullah SAW. Berarti hadis lebih tinggi dari ijma. Tidak seperti perkataan seseorang hari ini, hukum tertinggi dalam Islam bukan Al-Quran dan hadis, tapi adalah ijma. Ijma ini mana? Kumpul sebagian orang di DPR, sepakat. Nah, besok kalau nak berubah lagi, ijma lagi kedua. Cuma tak paham mana ijma, cara bicara tentang ijma. Ijma itu kalau sekali itu bentuk tak boleh lagi dirubah, Mas. Makanya pahami istilah ulama, jangan ambil istilah apa? Rupanya ijma itu adalah apa namanya? Win apa? Kesepakatan. Ada dua orang lah sepakat, ijma kita yuk katanya. Besok lagi bawa lagi ke masalah lain, ijma pula, buat ijma yang baru yang membatalkan ijma yang kedua. Itulah subhanallah kaum muslimin dan muslimat. Hati-hati kita jangan memperturutkan akal, nanti seperti orang tak berakal. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, man tabi'a aqlahu salaballahu minhu aqlah. Siapa yang terlalu mengikuti akalnya seperti orang tak berakal. Hati-hati. Makanya agama ini bukan akal-akalan. Agama ini agama dalil. Tidak ada Al-Quran, cari dalam hadis. Tidak ada baru memakai al-qiyas. Kalau kita sekarang, sebagian besar ulama mengatakan ijma' di atas qiyas. Karena qiyas itu ijtihad sifatnya pribadi atau kolektif. Atau kolektif terbatas. Tapi kalau sudah ijma' konklusi seluruh, maksudnya umat ini bukan orang tidak berilmu, iblisi ulama, ulama umat. Ya, kalau kesepakatan masyarakat ini tidak masuk. Nah, sepakat orang bikin dosa semuanya ijma'nya. Sudah ijma' orang menghalalkan dosa. Alhamdulillah. Baik, kaum muslimin dan muslimat. Fa'afwan, li'anna al-ayata tahtamilu ayyakuna haddaini lil-ghasli. Ayat seolah-olah memberikan peluang, maknanya adalah siku dan mata kaki pembatas basuhan. Wa ayyakuna dakhilaini fil ghasli. Dan mungkin pula masuk ke dalam yang dimasuk. Walamma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailul lil aqabi minan nar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wailul lil aqabi minan nar. Neraka bagi orang yang tidak membasuh tumitnya. Yaitu bagian belakang yang tidak sampai ke mata kaki. Dalla ala annahu ghaslun la mashun, menunjukkan ini menjadi dalil bahwasanya itu hukumnya dibasuh bukan diusap, karena usap tidak mesti merata. Saya ulang lagi, usap tidak mesti merata. Misalnya kita usap kepala, jangan nanti di senter pula atau ditengok di cermin dah basah seluruh rambut apa belum. Makanya al-mashu itu hanya satu kali, tidak perlu merata. Tidak basah sebagian rambut tidak ada masalah, karena mengusap tidak mesti. Sama dengan ketika tuan-tuan nanti mengusap khufain. Khufain tahu? Sepatu, bot, sepatu yang menutup mata kaki. Jangan nanti dibasahkan semuanya dulu sekelilingnya, tidak mesti. Karena yang diusap di bagian atasnya saja, belakang tidak perlu. Nanti diambil pula air begini. Kalau gitu basuh aja lah. Kalau harus basah semuanya, basuh. Makanya mengusap seluruh yang diketahui ya, seluruh yang sifatnya mengusap yang tabit dalam sunnah Nabi SAW adalah satu kali. Mengusap kepala satu kali. Ada tiga kali hadisnya dhaif. Hadisnya syaz. Nah, mengusap khufain berapa kali? Satu kali. Mengusap di atas sorban, atau bagi ibu-ibu mungkin di atas jilbabnya, usap sini sedikit kemudian ke atasnya juga satu kali. Mengusap ketika tayamum berapa kali? Jangan sampai berbedak pula kan, pakai pelapis pula, pakai siapa namanya dah lah. Hah? Yang sebelum berbedak itu apa namanya? Standar bukan? Bukan apa namanya? Ya saya tidak tahu, memang tidak pernah. Kalau ibu-ibu itu banyak macamnya itu, ada lapisan dalam, lapisan luar, kemudian penghalang sinar matahari dan sebagainya. Mana repot kalau ibu-ibu keluar? Kan ibu-ibu itu bagus tidak? Nah, keluar kalau di rumah tak mau pula dia pakai. Pas keluar pula. Nah, iya tak? Itulah salah gaya, salah. Harusnya di rumah yang gitu. Makanya bapak-bapak lebih sering keluar gara-gara itu juga. Karena dulu rapi-rapi di dalam, bau api. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Abang kok makan di warung terus? Ya makan di warung ditanya, mau apa pak? Iya kan, pesan apa? Mau minum ini? Di rumah enggak? Ambillah sendiri katanya. Iya, itu pun kalau ditanya makan. Kadang enggak ada ditanya makan lagi kan? Kalau ditanya makan, Ya, ambil sendiri kan dari saya masak tadi katanya. Masak tinggal ngambil enggak mau. Ya kan? Di kita enggak ada kan? Alhamdulillah, bersyukur kepada. Kita enggak ada alhamdulillah. Terima kasih. Baik. Jadi karena waktu yang membatasi. Tuan-tuan mau sibuk beraktivitas. Saya juga. Iya. Kita cukup sampai di sini lah. Enggak selesai. Hanya kemudian Nabi Iqbal Syafi'i akan memberikan contoh lagi. Jadi intinya kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ada sebagian dalam Al-Qur'an secara bahasa mengandung lebih dari satu makna. Lalu datang sunnah menjelaskan mana makna yang dimaksud. Kalau yang bayan awal kemarin keterangan dah jelas, tapi nah Allah sebutkan tambah. Kemungkinannya kata Imam Syafi'i yang pertama untuk yang belum jelas. Yang kedua untuk menambah kekuatan penjelasan tadi supaya tidak menutup kemungkinan kemana lain. Nah, untuk menguatkan katalah kalau ini tidak ada dua kemungkinan makna. Ada dua kemungkinan makna antara satu, dua dan tiga. Nah, di wudu Allah Nabi jelaskan bahwa wudu sekali boleh, tapi pas istinja mesti tiga kali. Walaupun secara bahasa boleh satu kali, secara bahasa boleh satu kali, tapi sunnah menjelaskan Nabi menyuruh supaya tiga kali. Nah, wallahul musta'an. Dan ini semuanya dengan dalil dan urutan dalil Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas. Jangan ijma' dulu sebelum merujuk ke hadis. Nanti Anda jadi ahli hadis bukan ahli hadis. Makanya berhadis terus tidak pernah suci pikirannya. Ya, hadis terus yang dipikir tidak pernah suci. Makanya Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Jangan langsung ke qiyas, padahal hadis ada. Ini keliru kita banyak di situ. Dalam berkias-kias dia, padahal Al-Quran dan hadis jelas. Dan disinilah bedanya antara orang-orang yang ahlus sunnah wal jamaah dengan yang berbeda dengan mereka. Ahlus sunnah memang lebih banyak ke sunnahnya. Karena Al-Quran semua orang katanya merujuk Al-Quran. Baru jelas al-sunnahnya ketika merujuk sunnah. Kalau ada sunnah, sunnah itu baginya hujahnya sama dengan Al-Quran. Ya, hujah sama dengan Al-Quran. Bukan di sisi kekuatannya Al-Quran lebih kuat. Karena mutawatir semuanya. Cuman ketika memakai hujah, sebagaimana memakai Al-Quran sebagai hujah, al-sunnah juga sama. Tidak dibedakan. Kalau selain al-sunnah mereka bedakan. Mereka beda-bedakan antara Quran dan hadis. Kalau hadis, kalau mutawatir dipakai dalam akidah, kalau tidak, tidak dipakai dalam akidah. Ini sudah usulai menyimpang dari ahlus al-sunnah ashabul hadis. Allahumma musta'an wa alihi tuklan. Mudah-mudahan Allah SWT menetapkan ilham iman dan Islam. Dan mohon maaf dan terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi insyaAllah pekan depan atau pekan setelahnya atau setelahnya. Semoga tidak ada halangan. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.